Si yo no na jang padede, mari rapat kamari ye. Jangan takut beta cuma polose. Show asal bisa jaga diri baik-baik.